pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, saudara Lun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 1 Juni 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syekh Ardiansyah. P3 Banda Aceh belum dukung Eliza di Pilkada 2017. Arios Nifada sebut pengendapan hasil survei bagian skenario partai. Dua korban asap sinabung meninggal dunia. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Losumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Banda Aceh, Asnawi M. Amin, menyatakan belum memberikan dukungan politik untuk siapapun yang maju pada Pilkada 2017. Hal ini termasuk untuk kader sendiri yang juga wali kota Banda Aceh saat ini, Iliza Sa'duddin Jamal. Pihaknya akan menentukan sikap politik setelah Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah atau Juli 2016. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pembenahan dan konsolidasi internal partai dan menjaga konsolidan dalam menghadapi Pilkada 2017 pasca Muktamar ke-8. Dalam memberi dukungan kepada kandidat, Asnawi menjelaskan bahwa partainya memiliki mekanisme tersendiri yang harus ditempuh oleh para kandidat. Penjaringan dan penetapan bakal calon wali kota Banda Aceh akan dibahas dalam forum rapat pimpinan cabang yang dihadiri oleh semua pengurus kota, kecamatan, dan DPW P3 Aceh. Sudarlun, pemerhati politik Aceh Arios Nifada berpendapat bahwa sikap partai politik yang mengedepankan hasil surveinya sendiri lazim terjadi. Menurutnya, hal itu bagian dari skenario yang sedang dimainkan oleh parpol pembuat survei dalam melihat celah atau peluang agar calon yang direkomendasikan tidak salah. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Perlu diingat bahwa sejak awal semua parpol sudah berkomitmen akan mengumumkan hasil survei para bakal calon yang akan diusung kepada publik. Hal ini disampaikannya menanggapi pemberitaan parpol endapan hasil survei. Menyampaikan hasil survei kekuatan kandidat ke publik menurutnya bagian dari pendidikan politik kepada pemilih agar mengetahui kapasitas dari figur calon pemimpin. Selain itu, hasil survei nantinya akan menjadi parameter masing-masing calon kandidat untuk menyiapkan mesin pemenangannya. Direktur Jaringan Survei Inisiatif ini pun mengusulkan agar para kandidat melakukan survei tandingan di luar survei yang telah dilakukan oleh parpol. Tujuannya sebagai data pembanding agar bisa diketahui mana survei yang real dan survei yang direkayasa sesuai keinginan elit parpol. Sudarlun, dua korban luka akibat sapuan awan panas Gunung Sinabung meninggal dalam perawatan di RSUP Adam Malik Medan. Kematian ini menambah daftar korban tewas menjadi 9 orang. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Cahaya BR Tarigan merupakan korban terakhir yang meninggal di Rumah Sakit Umum Adam Malik Medan pada Senin petang. Wanita ini memang menderita luka bakar cukup parah, yakni sekira 60%. Bahkan dokter harus mengamputasi kakinya agar pembusukan yang disebabkan luka bakar itu tidak menyebabkan dampak yang lebih buruk. Humas Rumah Sakit Umum Adam Malik Khairul menjelaskan, korban meninggal sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan selang 4 jam kemudian jenazahnya langsung dijemput keluarga. Keluarga beralasan ingin segera mengebumikan jasad korban. Sebelumnya korban luka lainnya Cahaya Sembiring Milala meninggal pada minggu kemarin. Keduanya bersama 7 orang lainnya merupakan korban sapuan awan panas yang menerjang Desa Gambir, Simpang 4, Karo pada Sabtu lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat menyesalkan kejadian ini karena 9 korban berada di zona merah yang hanya berjarak 4 km dari puncak Gunung Sinabung. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Pemkab Langkat menutup sementara dua lokasi wisata pemandian yang terkena dampak banjir bandang minggu lalu. Selain menimbulkan kerusakan, musibah itu juga merenggut 3 nyawa pengunjungnya. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan, lokasi wisata pemandian alam Petar dan Pelaruga yang ditutup sementara ini terletak di rumah Galuh Si Bingit Langkat. Pemerintah setempat mengumumkan penutupan sementara ini untuk kepentingan evaluasi yang dilakukan tim gabungan. Menurut Sekretaris Camat Sibingi, Samsul Ada, evaluasi yang sedang berlangsung ini sangat perlu untuk penataan lokasi wisata menjadi lebih baik. Diakuinya, selama ini dua lokasi pemandian itu hanya dikelola oleh masyarakat. Masyarakat sendiri meyakini banjir bandang terjadi akibat penebangan liar di kawasan hutan lindung masih terjadi. Sudarlun Presiden Joko Widodo dikabarkan kembali datang ke kota petrodolar, yaitu Lok Semawe, untuk meresmikan pembangkit listrik tenaga mesin gas Arun. Kegiatan yang berlangsung 2 Juni 2016 akan dilaksanakan di kawasan pabrik PT Arun, Lok Semawe. Dari Lok Semawe, Zaki Mubarak melaporkan. Kabar kedatangan Presiden itu disampaikan Kabak Humas Pemerintah Kota Lok Semawe Muslim hari ini. Disebutkan kedatangan Presiden disambut Wali Kota Lok Semawe, Suwedi Yahya. Ia juga mengatakan, saat ini semua dinas baik SKPD di jajaran pemerintah kota Lok Semawe sedang melakukan rapat koordinasi untuk menyambut kedatangan kedua kali Presiden ke kota petrodolar ini. Presiden RI Jokowi akan melakukan kunjungan kerja ke Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2016 dengan rute Halim Bandung Bangka Banda Aceh. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016, Presiden dari Banda Aceh ke PLTMG Arun Lok Semawe. Sudarlun Rory Rahman dan dua adik kandung laki-lakinya Triyono Fuji Harto alias Yoga serta Nanang Panji Santoso Lanang berada di ujung tanduk. Bila tuntutan jaksa diamini hakim, maka hidup ketiganya bakal berakhir di depan regu tembak. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Ancaman kematian ini bukan lagi sekedar opini. Kematian dengan cara tidak wajar ini semakin menjadi kenyataan setelah jaksa penuntut umum dari Kejari Medan, Joyce Lima Sinaga, betul-betul mengajukan tuntutan mati bagi ketiganya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Medan hari ini. Jaksa menyatakan ketiganya terbukti membunuh secara sadis 3 orang sekaligus, yakni Mukhtar, Yakub beserta istrinya, Nurhayati dan juga cucu mereka, M. Sadik, Kaisan alias Dika pada 23 Oktober 2015. Mukhtar merupakan pengusaha asal Aceh yang sukses di Medan. Ia juga pernah menjabat Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat. Tuntutan mati yang diajukan jaksa ini membuat ketiga terdakwa syok. Di pihak lain, tuntutan ini disambut bahagia, bahkan mereka berharap hakim juga sependapat dengan jaksa agar ketiga terdakwa tidak lolos dari hukuman mati. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 1 Juni 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah ralun, wassalam.